والتابعين وتبع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد عبد الكريم السمن المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الكريم بين البنجري إلى روح الشيخ محمد خشب الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وأزواجنا وذرياتنا أن الله تعالى الكريم يلقشهم برحمة وغفرة ويمن علينا وعلى أهل بيتنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم خصوصا بكرامتهم في الدنيا والآخرة وأن الله رزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وسلوكنا في خير وعافية وأن الله تعالى رزقنا وينقل العمر وفقنا في صحة كاملة وكاملة كاملة وعافية في الدين والإخلاص وصدق واليقين حسن الخاتمة عندهم في خير وعافية وعافية في الدنيا وفي الأخرى وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته سبحانه وتعالى جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل من هو بسر صالح على خورة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي يقول خلق من كتبه ويكتب ابد الابدين والدهر الداهرين رب العالمين وانكم عن جميع المسلمين قال رضي الله عنه وأما الفعلية وأما الفعلية فأربعة أيضان أدابٌ وسياق yang empat yang wajib kita mengerjakannya maka empat juga sebagaimana yang wajib ditinggalkan empat yang empat itu diketahui dulu baru dapat ditinggalkan yang empat ini diketahui dulu baru mudah menjauhinya. Jadi kita, bini kita dan isi rumah tangga kita apabila kada tahu yang empat cagar ditinggalkan kada tahu meninggalkan mulainya balik sampai wahini tetap terkerja yang empat itu yang rumah ada lagi kami satu provinsi bukan daerah lagi itu Allah semuanya ilmunya baik sebenarnya tekenan ini jadi orang itu kada sama sekali ilmu hakikat teman-temannya Allah di atas dari seluruh sesuatu guru garing guru pembawah biasa sedih kematian guru pada sedih gurunya pada sedih gurunya susah itu biasa guru terlibat kalimat Allah pada bisa susah ini aras banar membasuh muka pang Bunda biar tetap besarnya juga kepada Allah juga nah, lamun sudah kepala kampungnya lamun sudah bupatinya lamun sudah pembakalnya Unsurnya pengulunya nang kaya ini itikad nang kaya apa orang kampungnya. Lamun sudah nang ketua rumah tangga nang kaya ini itikad nang kaya apa bininya, anaknya, minantunya dan anak bujurnya, cucunya apa semua. Dididiknya kaya itu semuanya. Nah oleh sebab itu sambil kita menggunakan waktu yang sedikit karena kesehatannya pun sangat terbatas sekali, sambil kita menjaga jangan sampai bergaul lawan orang-orang yang begitu etikatnya. Kalau kita bergaul kita dijual-jualnya. Masalah hadis musyabahah, hadis musyabahah, masalah sekalian mu'anakah itu di waktu kita mengambil ijazahnya dan guru kita itu memasang tangannya kemari lalu memasang pintu lalu memabuk pintu lalu ini memasang kopiah lalu melakukan curuban itu lalu dia dipotrek oleh penanakan itu. Nah kemudian orang ini baru mantulak haji lagi wayah ini di anunya di fotokopinya ujarnya undalan guru ije ba imbe ngambil ijazah nenek yang di mana inya ke Makkah tahun berapa gurunya mati tahun berapa. Jadi terpaksa polisi dan lainnya itu gimana caranya supaya jangan sampai artinya bala turun di daerah Martapura ini karena setiap mungkar yang kada diri Allah Ta'ala ada dalam satu kampung maka bala akan turun ke kampung situ. Apa bala itu yang kita inginkan? Kita kada kawa lagi bapak-bapak kada kawa di paraki pun kada kawa. Maka kada ada sedihnya tatawa terus. Nang sorong ta sumbahyang subuh 2 tahun mengodot terus ta tawa aja sumbahyangnya pulang ya banar ayam mematuk baras. Nah kada ada batu makmina ta tawa terus membaca patehahnya kada pasih ta tawa terus bininya pulang menutup aurat kada ta tawa terus mintuha anak mantu ta tawa terus. Maka apabila orang bahakekat kada memakai syariat fikih luput tu tapi zindik inya mesti syariat lawan hakikat kada bepisah. Kada kau bepisah niur tak ada luarnya ada dalamnya kada kau bepisahnya. Nang dikhawatirkan kena Muhammad Amin lawan Ahmad Hafiz nih. Nang kaya mapa hidup akan datang. Siapa nang melajari inya? Siapa nang mengawani inya? Napa nang digawinya? Bid'ah balalah kah apa? Nang kaya mapa kena sifat 20-nya? Nang kaya mapa fikihnya? Nang kaya mapa tasawufnya? Kita sudah meninggal dunia. Jangan ya, nang lagi halus ni tu, nang sudah bisi anak kan, kada keluar tampuh aja. Wajah ini dilipat dilihat tak, syariatnya kada cocok aja, apalagi hakikatnya. Macam apa kita hendak memperbuat sesuatu nang wajib diperbuat namun kada tahu nang ini nang wajib diperbuat kada tahu. Jadi harus mengaji ini sudah ini itu keempatnya contohnya. Kemudian ulang empat nang mesti kita tinggalkan. anang mesti kita gawin itu, yaitu pertama yang lazim atau wajib akan engkau bahwa engkau menunaikan akan dia seluruh apa yang disuruh Allah Ta'ala, seperti engkau mengasihi bahwa mengerja abid engkau akan sesuatu yang engkau menyuruh akan dia. Ini mulai contoh kita ada bisi abid di rumah, abid itu ditukar, hasil gawinya siang malam kita ampunnya. Nengaran abid tah, ya ka'abdan makhlukan la yakdiru ala syai. Siang malam begawi, hasilnya itu gesen bos. Kada dapat hasilnya kenapa? Kacawali si habib itu sudah dimerdekakan oleh petuanannya. Maka di sini fakun abdan mamlukan la yakdiru ala syai. Nangka itu nang diperintahna. Seberataan kita tak, jangan orang nang dagang, tuan guru nang mengikuti kitab siang malam, amun tapi kirakan nang itu. Matinya weh ini katapi kau bakawan lagi, waktu dudukan bakawan pun nang dipender tu lain pada agama. Diambili bapak makanan, datang Mbah Tuntung makanan, apa kabar, nyambat di diurang. Tuntung makanan nyambat di diurang. Sudah puas nyambat di diurang, hanya dianjurkan ke rumah. Pulik ke rumah, napa jadi lambat? Aku menyambat di si anu tadi. Di rumah ini jadi pulik tak lambat sedikit. Mintukah labih badan itu lagi aku ngesahkan orang itu tahu kayak kan aku pokoknya di tanah juga. Jadi bininya pulang menyambungi gibah mengupat orang. Ada kawah lagi bapak-bapak ini, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kawah dakaji tahid ujar dalam kitab apa itu apa namanya Ibnu Malik. Sungguh-sungguh sendirian aja. Jangan berhadang-hadang dengan kawan. Lagi kan tetapi orang melihat juga. Kita membaiki kubah di sini. Kada ada yang melihat juga. Bukti kada melihat. Kada mengumpat takkan menunjuki duit. Ya kumpama 100 selawi juta. Kada ada yang menolongi selawi juta. Ia sorong juga ya, mulai awal sampai akhirnya. Ya ke lampunya, ya ke kipas anginnya, ya ke yang lain-lainnya sorong juga. Siapa yang mau beramal soleh, inya juga ya ini. Nang lain pang, ia benar picak. Ia benar kada melihat lalu. Padahal ngaran mati itu wajib. Sorong cagarnya mati, wajib. Ya, nang dihingga sini lah julon, nang dihingga di luar kubah nena. Habis sudah gasan orang lain, gasan orang nang di dalam regol di sini. Setiap sebuah rumahnya 8 atau 9 hanya cukup. Itu jadi umpamanya bulk ini misalnya, bolehnya membawa keluarganya di situ, terbuat inya 8 ekor. Jadi sikung tambuat sudah misalnya abahnya, sikung tambuat sudah misalnya apa, umanya, nah sisanya berapa lagi? Nang lainnya kena tu kula warga ulun, arwah Pak Idris yang pagar kula warga ulun. Mun hendak nang lain tu dibuat jubaratan ya Allah, kanya nyamanan banar, mana tanahnya ditukarakan. Ya kan tukang sabuknya dicariakan, tukang labuhnya dicariakan, anu pak imamannya dicariakan, tukang terakin dicariakan, inya pang sekeceng kada keluar duit. Sedang ambat terbebanaran. Ia nang betulis di hadapan surga tak, anti haramun ala kulli bakhil. Hai surga, engkau haram dimasukinya oleh siapapun yang pelit, yang apik, yang bakhil. Siapa aja yang bakhil tetap pada masuk surga. Ujar Nabi pulang, al-bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang bakhil, engken, pelit, walaupun alim, tetap musuhnya Allah. Kenapa? Ujar guruku, kada sedikit orang alim nang apik. Itu jadi dibuat dalam hadis. Duit labihan aja, pakaian labihan aja, makanan labihan aja, tapi yang ngaran pelit aja. Rokok ada aja besarnya, situ apa saja. Ada juga bawa ulun guru aja, sampai kamu cerita. Ya ulun rokok ulun juga, ada jarum aja. Aku kada bisa, kau merasa jarum lagi jarum. Nang biasa tak aku tadinya tak, ya gua nang garam tu bang. Merasai bang, gua nang garam gua bilah. Ya Allah, pada orangnya ni guru. Guru agama 10 tahun mengajar. Kalau kau dibaca lagi, kalau kau dibaca, maka awali ya baik inya belang ke rumah atau serong ke rumah inya pas. Ngarannya apa? Tekena apanya gadahnya. Adapun wal wasakhiyu habibullah walau kana apa dari anu jahilan. Jar Nabi, orang-orang nang pamurah itu paling disayangi Tuhan walaupun orangnya bungol. Maka kebanyakannya nang bungol ni juga nang wani membukakan peti. Ada misalnya bantuan-bantuan pulang model kaya di Aceh, ada yang model kaya di Murung, lawan tak apa namanya dalam pagar, ah kayaknya bang apa, nih tunggu lirang lawan apa di Metapura juga nih, orang kapian sementara ada bantuan, ya kebantuan tak 4 miliar, bujur-bujur 4 miliar diterima. Mun handak betatukar bujur-bujur nang ditukarakan kamari nah kuitansinya ini. Nina nuker akun ini kuitansinya ini. Di mapa. Ini kada tahu kisah. Nah datang apa? Seng lawan apa? Semen. Itu ya, duit kan sudah sengketa. Jadi ujar bupati ada menerima duit. Cuma nang diterima seng lawan. Nah, wartawan kada bungul ditakundakannya harga seng berapa itu nih? Kada sampai 4 napa? Dalam 3 aja. Siapa? Jadi ujar bupati lamun nak betakun berapa harganya ini betakun lawan nang menukar ulun menerima barang. Siapa yang menerima duit yang menukar takutnya sih kada tahu supan mulai di dunia sampai kena kuburnya ketahuan orang gawian yang kakak itu. Ini nah mulai sudah nak jadi bupati, nak jadi apa gubernur, mulai sudah. Apabila saikung nang cagar membari suara, sikung harganya habisnya sudah rata-rata aja. Jadi nengaran tapal sogok itu semunyaannya adalah menurunkan bala. Aja menghendak turun bala pulang di Martapura lawan di Banjarmasin, api nang keras kah kena badai kah pulang ayunya. Tuan nang sekalian wadah-wadah diskotek tah ulahkan jaga negana bari izinnya ulahkan masalah itu kalahkan itu ulang Lalu kayaknya pengeluarannya misalnya 10 miliar, tulis 15. Apa salahnya? Padahal pengeluaran 15 saja, anu 10 aja, tulis 15. Siapa tahu? Siapa tahu melaporkan dampingnya jadi pegawai? Lu berdiam ya. Siapa yang hendak menjalankan yang bujur? Dikacak dulunya wehne kiamat. Jadi mencari pekerjaan yang supaya jangan ada tapal sogoknya aja. Kita kada lawas di dalam dunia paling-paling 70 tahun, ujar Rasulullah, antara 60-70 tahun masuk dalam kubur berata. Kada juga orang pegawian gasan kubur, gasan kubur habisnya. Iya benar matanya kada melihat lalu, iya benar telinganya kada mendengar lalu. Pantar kada bisa mati sorang. Maktuhan sarik banar, mun urang engken-engken tu sarik banar Tuhan. Aku gin sarik. Bahkan apa bian beranai jajan selama tangannya batisnya kada menggawe awakku, aku beranai. Tapi kalau tangannya menempeleng menampar, terpaksa aku membalas. Terpaksa membalas. Paknya menampar terpaksa terpaksa nenek. Fa'in okibtum fa'akibu bimit ima okibtum tum wala in sabartum lahu wa khairul sabir. Pian dia berubah surau ini pada bahari. Ada ke alam nang kada sing obah? Nyawa tupang kada beobah bah. Dipitihi nyawa tapi obah kada kah? Mendak melihat perubahan diri sorang banyaknya. Tujuh nak melihat perubahan orang. Wa anta anhu wa anta radin anhu wa kullu shay'in la tarda bi fi'li min 'abdik fala tarda 'an nafsika bi ma'rifati bi apa bi ta'rifi tahaqquqi ubudiyyatik lillahi ta'ala. Apabila ikam ta diperbuat oleh hamba nang kada cocok lawan ikam, nah demikian juga jangan ikam memperbuat sesuatu nang kada cocok lawan Allah ta'ala. Entahlah. Sudah dipadahkan aja wayah ini pulang dipadahkan sudah ancak menakan nenek nang babinian takkan wayah ini kan berjilbab. Tapi jilbabnya itu nang kaya pakaian polisi. Nah, benar pangeran itu? Hah? Nina, mun polisi sabujur aja panginya tanda inya itu. Pangkat inya itu bakacap iyo kacap iyonya ada yang panjang ada macam-macam ya. Jadi tak balik kada jilbab lagi mana pangarannya tanda takabur. Neng khawatirnya kita nih lagi hidup atau mati, berubah bini kita, berubah minanto, atau berubah anak kita, urang diisi rumah kita, basur kita mati berubah. Dahulu mengkaya orang tua aja pakaian, jilbabnya apa nyem basur mati tinggalkan setahun, ya Allah bersepeda motor bisa sudah. Nuka kubur membaca Yasin di kubur tu orang. Seorang pengampun laki napa kada? Nang ampun kuitan pang kada? Sampai haul pulang kena Siapa kena baca Yasin kurang? Siapa kena baca tahlil kurang? Sorang pang nak ampun abah macam-macam kan pada umpat. Sorang berokokan aja di tangan. Sakit hati iya lah jadi mengkohat-kohat pada kau empat kali bergaul. Lain benar pekerjaannya aturannya ampun gawe inya. Inya nombah himat aturannya. 3 bulan lah dulu anak tahu bahabar sudah. Nah apa artinya bahabar? Minta bantuan. Cagar barasnya, cagar sapinya apa? Nah ini nang. Nang di dalam kubur itu kada katuju nang ka itu sih deh. Silin kada tomat, kada loba, kada serakah, kada. Ini supaya diperhatikan anak cucu yang masih hidup daripada orang-orang alim-alim lah. Jangan sampai memberi malu lawan arwah yang meninggal. Wa ma'adhalik falaysa huwa abduka haqiqatan li'annaka ishtaritahu bidarahim. Wa anta bilhaqiqa abdullah li'annaka makhlukun lahu. Nah, tetapi beda. Kalau hamba engkau, engkau beli akan dia sekian. Tapi kalau ikam, kada ada masalah dibeli. Ikam langsung mulai kadada sampai ada hamba Allah. Kadada anunya jual beliannya itu kadada. Kadada jual beliannya itu. Abdan mamlukan layak nirungan saya. Sampai nang model garing ke ini nah. Garing ke ini nah. Napa gerang abdan mamlukan. Ujar guru-guruku ingatakan abdan mamlukan. Abdan mamlukan ingatakan. Dang sana di kio di handphone ulun goreng nya. Ka manakah nggih, nggihnya jua. Ipar di kio pulang di handphone aku sakit parut nah aku garing aku kada ko beinak. Nah, ini mudah lekas baik. Tuntung. Anu ikam ka sebelah dulu nah, ambil duit kalau ada sampai 1 juta. Assalamualaikum. Mananya 1 jutanya? Basalah urusan duit sih ikam. Kada kawa lagi dikarubuti dan kada kawa lagi inya mengarubuti sudah dulak dan kita tuhuk sudah disakiti orang. Ada kita lawan Allah Ta'ala ini bebas. Hamba siapa nyawa? Hamba Allah. Mbah nyawa bergerak berdiam itu gasan napa? Ay, ulun kada bergerak berdiam. Nah menggerakkan mendiam apa? Adalah bos ulun Allah Ta'ala. Bahkan apa jadi behimat menambah ibadat makanya oh garing. Tahu ya si dan juga nyuruh ke itu. Dan si dan juga menolong ulun ke itu. Bapaknya membari-bari duit lawan orang itu 1 miliar. Maka hanya dapat duit 2 miliar bagi 2 1 miliar dibaliakan. Tahu ya nak itu juga disuruh bagi 2. Tuhan tadi menyuruh nak itu bagi ya. Kurangnya mah aja takkan juga. Gilaannya kok nyawa ini terserah dia. Ujar pian gilaan-gilaan ada kata tahu ya. Jadi mun pian menganggap ulun gilaan kada usah lagi menjajak rumah ulun. Kasihan pian kena takawal ulun gilaan. Sudahnya kita di rumah, inya di rumah, ngaran kita dijualnya. Musofaha, musyabakah, nah di fotokopinya, nah dijualnya. Jadi ujarkan akan Makkah apabila orang tutulak haji, nang bimbelon guru tah, kepada saya Yasin aku, nang menganukan caranya, anu saya Yasinnya aku hadir. Ada kau di bungul dia, aku masih hidup lagi. Ada kau. sampai ke Makkah nange urang tuh hendak supaya ikam-ikam ini jangan beparak aku lagi. Itu sampai ke Makkah orang baulah caranya kayak itu. Tagal ayu kita kadang-kadang itu juga asalnya serongan juga bisa. Azani nang kaduaan pu'amilal khalqa mimmat muhibu ayu amilu lakabi. Bahwa engkau bergaul dengan makhluk dengan apa yang engkau cinta, bahwa mereka bergaul dengan engkau. Kala Rasulullah SAW, la yakmul imanul abdi hatta yuhibba lisairin nas ma yuhibbu nafsi. Apabila orang talawan kita senyum senang, nah kita lawan orang senyum juga. Tapi nangnya berat banget, berat banget. Berat nang paling nyaman sudah anu terdapat kada apa kada itu paling nyaman sudah. Paling nyaman ujubnya kada ada, riyanya kada ada, tasannu'nya kada ada. Kita nih riya belum mengaji berapa pecahnya, tasannu' berapa, ujub berapa, takabur berapa, pecah-pecahnya belum cukup ilmu baluan. Rasulullah tu pang begaul terus. Rasulullah nak samakannya lawan inya. Rasulullah nak samakan lawan inya. Bah, sengalihah ujar guru buta. Anu tukang besi nak disamakan lawan malaikat. الثالث أن تشتغل بعلم النافع في الواقع ونفس الأمر والذي لو علمت أنه ما بقي من عمرك أسبوع لم تشتغل بسواه. Yaitu yang ketiga, engkau bekerja semingguan nituna lawan ilmu nang umur engkau seminggu itu aja. Pabilanya begawi nang lain, itu ngarannya membuang-buang waktu. Jadi semenyaan waktu siang malam digunakan gasan keperluan tulak. Juga keperluan mati. Wa minal ma'lum annahu إذا كان كذلك لم تشتغل بعلم النحو والصرف والطب وامثالها. بجركه بجركه لأنك لم تعلم أن هذه المعلوم علوم لا تنفع في إغاثتك لآخرة بل تشتغل بمراقبة قلبك ومعرفة صفاته فتشتغل بتطهيره من الأخلاق الذميمة وعليك الدنيا وتحليته قلبه بالأخلاق الحسنة ومحبة الله وتشتغل بالعبادة. يا ولدي اسمع كلمة واحدة وتأمل في حقيقتها. Hai anakku, dengari satu aja daripada kata-kata yang aku sampaikan dan ikam pakai. Tajib piha kala sahabat aja takadahi. Nisaya engkau selamat aja. Dengan ma'amalkan yang satu ini adalah ikam selamat aja. Apa lagi? Sabuting aja na siang malam sekira hafal, limbah hafal, dirasuk di awak, jangan dilapas lagi. Supaya selamat. Aturannya ya kepada larang-larangan harganya nek. Amploknya larang-larang harganya bilang 10 juta aja nek. Nang sabuting nek tonnya. Sebab ini menyelamatkan dunia akhirat. Wa'mal biha tajid biha qalasa qala jata qala. In ukhbir ta anna sultan qasidun ziyarataka bi hadzal usbu' matalan. Jikalau ikam dapat kabar berita bahwa raja bermaksud hendak baelang ke rumah ikam di dalam minggu ini umpama, maka engkau tahu maka engkau tahu niscaya engkau kada mengerja lagi dengan pekerjaan selain dari persiapan untuk menerima seorang raja tadi. Bisa'in ghairi islahi ma ta'lam anna hina sultan taqumala. Mesti kamu memeriksa di mana di mana, nang segera jangan sampai si raja tadi melihat ada nang kada patut di matanya. Entah. Idza 'alimta ma dzakarna tahaqqaqta bil ula annahu la yanbaghi laka illa an tastaghira bi islahi ma ta'lam annahum hal nadharillahi ta'ala wal qalb. Jadi maksud aku itu, apabila ikam tahu bahwa ikam tahu bakal didatangi Allah, maka ikam pasti kerjaan siang malam itu membarasihi hati. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzur ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak memandang kepada rupa dan tidak memandang kepada a'mal gawian, tapi Tuhan memandang kepada hati dan niat. Jadi dasar hati yang dipandang Tuhan. Ya kanang Allahu akbar. Napa hatinya itu menyingat lawan mintuha dan sebagainya. Nah itu juga. Wa naradda an ta'lama ilma ahwal al-qulub fathum min kitabih ulumuddin. Wa sitasna bila mereka mandak mencari ilmu masalah hati, icari di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lainnya yang aku susun. Hadza fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Dan ini semunyaannya yang di kitab Ihya dan yang lain-lainnya itu adalah fardu ain atas setiap orang Islam, laki-laki, bini-bini. Wa baqil ulum fardu kifayah. Ilmu yang lainnya itu saikung gin sekampung cukup aja tahu. Illa an ta'lama bi qadri ma tatahassaru bihi alam titali awamir ajnabin nawahi. Kecuali engkau mengetahui sekadar apa yang engkau dapat menghasilkan dengan di atas menunjung perintah Allah dan menjauhi hanya larangannya. Warabi ada takhirah di ayat yang kami nukut mana yang alas apa alas sanati bahwa engkau menyimpan untuk keperluan hidup daripada makanan itu yaitu jangan lebih daripada 1 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap kon bini-bini sidin wa maj'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, ulun memberi rompian, jadikanlah sangu kula warga Muhammad kapapan cukup mayu. Cukup mayu. Lalu cukup mayu ini 2 macam. Ada nang mayu itu karena inya dapat wasiat, ya kan? Ada nang dapat apa? Warisan. Ada nang mayunya itu karena memang inya itu dapat modal. Pokoknya kadada Habib, kadada Syarifah, nang bangkar bangkalan, asal takwa. Apabilanya keluar daripada Ali Muhammad, jangan 1 tahun, 5 tahun kelaparan. Karena sudah keluar daripada keluarga Nabi Muhammad. Kalau masih keluar, kalau masih termasuk di golongan umat anu apa keluarga Nabi Muhammad, tetap dijamin Allah Ta'ala. Bani mapat deh. Nah jadi ujar orang bahari, kula warga Nabi Muhammad asal inya alim, asal alimnya insya Allah Ta'ala duitnya banyak aja. Alim bacaan bagus, rupa sudahnya bagus, akhlak bagus, rupa sudahnya bagus, Nampul alim pulang bacaan apa fasih, pulang fikihnya tahu, apanya lagi tauhidnya tahu, fikihnya tahu. Suruh membaca doa selamat bisa. Suruh membaca doa apa? Doa apa itu orang bawa witir atau tarawih bisa. Si kong berdua kan ada. Naik akan ke rumah tanpa boleh bib yang naik bib. Pah pah kalau ipan naik bib ke rumah buliknya ada dulu antara kan lawan duitnya pulang dah. Asal inya mau menuntut ilmu. Nang jadi sakit bana hidup bunga. Jadi jangan menyalahkan orang tak. Sampai bau ucap pulang kalau ya hija ilmu agama diambil oleh ahwal, artinya orang jabas sudah mengambil ilmunya. Jadi nang aturnya sorong at nyampunnya, tapi orang ahwal orang nang jabane nang mengambilnya amin tu pulang pandai. Jadi ngali dikawani ngali, diparaki ngali, dikawani nak itu. Kada dielangi bemai. Nyawa aja lagi nang kada belang orang munda jar. Sombong mana nyawanya jar. Adalah Rasulullah memadahkan orang sombong, adalah Rasulullah mengupat orang kada ada. Orang belang ya orang pada di mana nak dielang ya menang gawian sejam dua jam tu ingat menyambati orang walam yaqul dalika li azwajihi li azwajihi bal qala liman lakunnahunna quwwatul yaqin. Nah tetapi Nabi Muhammad ucap kurang nang kuat yakinnya. Lamun orang kada kuat yakinnya ya nang jarku semalam nang tahan seumur hidup ya aku mandakan itu semalam jaku siapakan gasan seumur hidup seumur golibnya ya dipadakan guru tu salahnya membawa tafsiran itu itu kemari sampai lho kanan-kanan kita nang alim juga anu aku mah apa jabang jar menikam mandakan guru tu kan salah sidin tu alim. Ada ikam ni dagang. Tahu-tahu di diri dong. Amun ngitungkan sini je kita nah. Kada bisa ni sampai tuntung sama aja ku ya. Ha menyatakan menang. Menyatakan menang kayak itu. Bal qala liman lam yakun lahu qutul yakin amma mithlu sayyidah Aisyah radhiyallahu anha falam yurattib laha qutus atau qutas sanati wala yaumun. Adapun Siti Aisyah nang kada kuat imannya itu Nabi kada madakan setahun atau sekian kada ada. Pahamkah? Ini kada ingkan setahun aja jar. Men guru bocap nang kaitannya mesti siapakan gasan sa umur hidupnya salah itu aja barang aja sudah tiap-tiap orang tanam hiri lawan aku mesti gawiannya itu sudah jadi kita seserba paham sudah tabulik nang bahari jua bisa. Ya waladi jami'u ma talabtahu minni katabtuhu laka fi hadhihi risalah. Hai anakku, semua yang akan ikam cari lawan aku daripada nasihat di dalam risalah nang sedikit ini udah komplit semuanya. Payam bagi antak mala bikuli ma fiha. Maka sugiannya lah engkau dulu memutala'ahi dua satu per satunya hanya berpikir melaksanakannya. Mencoba al-qurulaka hadzal du'a dan aku pulang apa menyebutkan ini dua faqra'u al-dawam susun apa sebawati kecelur khususan waktu sesudah sembahyang. Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha. Ya Allah, barilah ulun nikmat sempurna. wa min ismati dawamaha, dan daripada pemeliharaan kekal. Wa min rahmati syumulha, daripada kasih sayang nang sempurna. Wa min afiyati husulha, daripada afiat nang sempurna. Wa min asyi'al adah, dan daripada penghidupan nang serba cukup. Wa min umri as'adah, dan daripada umur nang artinya cukup jua. Nah, Imam Ghazali doa sidin kabul, maka sidin wafat yaitu umur 55 tahun. Wa min al-ihsani atammah, dan daripada sifat ihsan jar kita ikhlas paling sempurna. Wa min al-in'ami a'ammah, daripada artinya nikmat yang paling umum. Wa min al-fadli a'dabah, daripada artinya apa? Anugerah yang paling enak. Wa min al-lubfi aqrabah, dan daripada rahmat yang paling mendekatkan. Wa min al-amali aslaha, daripada amal yang memperbaiki. Wa min al-ilmi anfa'ah, daripada ilmu yang manfaat. Wallah subhanahu wa ta'ala.